wakilalan tindak uno pengen. Masuk nato awliya imanu wong mikir lagi dari Islam ni ente. Dari kanjaku sing Islam ning Papua ya bingung. Iya khusus hukum ini kami ngasam. Jadi aku ni, nanti jawab aku jawab ni haram. Nah tapi sih nak aku ini, ini kiai tempat apa? Tapi yang dia nak Idul Adha, nak Idul Fitri, Idul Adha. Ibu ngomong yo melak bantu bersih masjid. Yo roh atas nanya tu, yo nyumbang aku tu. Lepas pas dia cakap kita gak nyumbang. Eri khusus. Terus aku yo buntu, terus nak nanti aku rapi. Lu perkoroh, mungkin dia ni minoritas tu. Sejauh haram loh dia ni, aku ngomong. Dia ni hukumnya sih order. Iya, elemennya pertanyaan gini, ini kisahnya. Kalau di konco mau balik ke Papua, Wong Papua nyun sewu kan nak nih perapatan itu do, nyun sewu sebagian yang mabuk-mabuk. Tapi minori, apa mayoritas yang wong negara kan? Nah, di nape pengajian antar kabupaten? Waduh, iku kan mobil itu kan nongok geng yang Jawa itu saya kata tuh geng-geng ke perapatan terus kayak gue wong liwat, wong rabu jadi pilot, tipping macam-macam. Abis mabuk. Iku cara dia tiga isalan apa? Nah dia ni gopir, jadi dia ni pengajian tapi gopir. Mereka nak gopir, rasa lima terapat ni. Terus aku hukum ini ke itu ni. Iya kita tadi. Anak kulo senang deh kiai. Kulo nu kiai tenang, tapi wong macam-macam umat kulo. Masih kau Mustafa, apa yang haram? Akhirnya rezekinya haram bisa. Lalu untuk kamu cara marilah sendiri rezeki. Ono sing kabeh halal yo macam-macam sing ono Islam Islam kota jurnalis jurnalis. Ono sing ibadahane ikhtiar, tapi akhirnya ra iso mikir, kok opo dipikir akhirnya ra duwe jawaban. Tak kok iki. Nah kagu ber, dene yo wis pinter, nek wis iki ku haraman, Gus. Ber, ber kan sedengan. Dengan cara dene lho, cara ngono mbok jajal. Gus. Anggo wis ngduwalan dalan. Ra iso liwat. Dicari ber sito, liwat. Ada pengajian dan yang disos yang dituju. Iya gitu. Jadi takut takut hukumnya itu gitu. Ia nalar maksiat apa ia nalar pengajian. Gara-gara beri so pengajian. Berarti yang keibir nulun ni so. Apa tiwale? Gara-gara yang keibir wong dia mabuk. Yang keikiyai, kiyai dia tu ngapik bicara. Iya gitu. Aku tak kau kau tak kau pun sebab tak kau ni pun kusok butoh berjawab terus orang sing dukung. Aku juga tak kau pun. Iya gitu. Iya macam orang halal tak haram. Haram mesti dia. Nah haram perisal ibadat nak runi perapatan mung Papua ni cerai gitu. Mulane ngaji. Ya kowe ora perlu dijawab kan ora usah pasul masak engko mung pasul masak. Ya ora usah. Yes gerbengan ngono ae terus. Di wong yo yo mikir, yes manjen ya enggak tenan. Mulane Rasulullah nanti digugat sahabat mergo ana wong pegaweane maling takok ya Rasulullah. Kula niku Islam pun lami, ya salat tapi kok dicek maling. Sahabat kepengine nabi tegas sampe nabi jawab. Anda sama mana tu sih? Tapi kita solat solat. Yes, penting kita solat. Apa terus kecewa ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak tegas melarang dia kini kini? Sayang saya rumah ya kurjanya, sayang saya rumah ya. Engkau angker wes keseringan solat, sesuatu dihalang-halangi sama sifat ALE oleh solat. Jadi kita ini punya sekian khazanah. Ono tegas itu ya sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono fakih ngentai ini, fakih mana nih ku memahami agama. Ono fakih, misalnya nama siswa mereka kadang liberal, kadang senang LSM, yo bareng wae. Entai ini kita yang harus tua lah, militan. Ono wong kita itu ngaram lo militan, lo harus tua. Jadi mengalami kekeringan rohani lah militan. Ini jadi fakih ngentai ini, wah fakih ngentai. Aku ini yang ngentai ku, ini orang tua yang harus ngentai ini wae. Gua mati lah anteng sih. Kau tidak bisa bola. Jadi nabi itu kadang itu sampai orang bulat-bulat itu cintanya ini. Jadi tidak semua sunnah rasul itu tak cintanya. Ini orang tukaran di buju. Karena orang perlu buat tanggapin cintanya ini. Jadi sesuai tukaran. Cintanya ini. Bumi nyata ini juga sabar. Nyatanya sing tukaran udah anak ya. Itu jadi peke ngenten ya, Bang. Peke. Ora usah kok tangga di malah peke dan duwe bojone tekan ilang. Malah repot, malah panjang, malah apa? Di pekengan tadi, Dewi Nabi sayang heru mayaku. Kok anggar keseringan sholat atau tobat? Ini dia kata, mantan preman tobat. Yang tobat langsung jadi ulama di KIB. Kelasnya langsung menculak ratri wong tobat, langsung apa? Ulama di KIB. Dari mantan macam pangeran mungkin naik, pangeran mungkin. Tapi mana wali yang berkabar ni jangan wedok ceblok malah jadi wali. Karena sebincang gua apa tobat jadi wali. Karena tahu bincang uang malah jadi wali. Tapi rasa jajal. Senangnya kok jajal, kok jajal ceblok ke mati masuk Allah lima. Seorang wali lah. Ibadah dari himmat tunda dari himmat arti himmat tunda. Ya, terus wakilan yang dijawab apa ini mas sunnatu awliya'i mai kutai apa sunnatu awliya'i te sunnahi porwalini apa olah jawab sopa sidin alim. Lalu tradisinya wari itu apa? Ihtimalul adab yung ngempet piloro adina sisai manusia khasi wali ku ngempet jiwa ambil uang yang ngempet lo nanti didawi bangun mas berdewang entuk jawab lo kan dapat nanti boyongmu. Oh, emoro yukjo ni serasa muni boyong lah. Oh, ini yukjo ni yukjo serasa muni boyong. Oh, baik kumpul wang jadi dia ibu jadi sih tak empat. Jadi sudah memang bawa eh jadi dia ibu ilmu yang bersih tahu. Sekecil apa wang yang empat di tuju yang empat. Kan empat yang repot. Ayo merkusun natul aulia ku istimalul ada. Amin. Yes, natul aulia ku istimalul ada. Orang no neng kitab naso iku libat sunai wali opo tegar orang no neng orang kita malu ada ani ibu ngadil aku ngadil wong wong lagi ngadil aku orang kita ape ngadil wong wong orang wong ane tapi orang kita ape mungkin kan ya sudah semua sunatu olia ini kita malu ada orang no neng kita masuk nato olia tegas orang no siapa orang kita malu ada ngempet kecewa anin nasi saking nopo manusia. Wakanu narono sopo ngake. Ing domiri u domir jadi fa'il. Man tegese wong koblana kang sedengi kita. Wakanu narono sopo ngake. Tegese man ku wong koblana kang sedengi kita. Minal umami saking biro-biro umat. Iku ya tawa sona. Iku saling wasiat sopo man koblana. Tawa so ya tawa so. Tawa siat. Ya tawa sona. Iku saling wasiat sopo mangkoblan. Ayusi tegese paring wasiat sopo di sebagian yang mangkoblan, badan di sebagian sing dia. Bisalah si pisau ing kelan perlu birokrat kita. Wayataka tabuna lan saling nyurati sopo mangkoblan dia kelawan. Ikilah oh, salah si pisau itu. Ayusi rutik sing ngirim sopo di sebagian yang mengakai alkitab kata ing surat. Kecil kasalah kelan menggunakan dulu ilah badan mana sebagian. Mereka saling kirim surat. Sajane ya oleh saling WA-an tapi kudu barang apik. Dari mulai wong dhisik nek ora barang apik saling kirim apa? Surat. Terus saiki saling WA-an tapi dalam hal kebaikan. Aja kok galo di WA-no, sumpah di WA-no. Problem mek bojo wong saraf stres ora. Paman mongko telapat man problem iku gagal dadi gagal minus mikana sang isine kana. Ngene iki sapa isine kana. Dadi nek maca kana ana sapa wong akeh, rupane wong akeh man kok Mbak, saya nawawi kono no yang ngono kok tiro. Wakir uang rai semua tuh. Nih uang sudah nih belum. Karena dia jadi nak tinggal dia mungkin sarang berangkat. Kalau kita anggap goblok, nanti terang masih deh. Sebule tentang banyak berarti kono tuh jadi harus tentang. Jadi baru apa ya bang benar cerita, bang benar cerita aku. Apa ibu anak aku sih nak sarang dia mau. Sinau aku tuh sarang. Sinau aku mantap, tapi sinau sarang tak mau mikir. Jadi agar mengaji sorokan kitab sarah itu dilihat no. Jadi saya buka kitab dobelan kangen lampu nyorot. Saya kira orang kesinau itu masuk nggak bisa arah tadi nanti. Wong saya kira macam ini udah pinter, mereka langsung sinau ya anak. Jadi kalau mungkin nawaran tak mau pertolongan di anak, boleh toro gitu. Bayane nanti mau cowok mungkin tak tahu ya anak. Tapi sinau sih, karena udah takut balam anak. Eh, mereka kelarangan dulu. Iki zaman akhir orang. Gaya toh. Omnya sih mau jalan, oh, dua dokumen, apa? Jimroe. Jadi jane ora lanang tenan iku sinau tambah sarah. Mbok sarah iku pemene mungkin sarah iku wis duwe tenan sak Eropa sak klirune takbir diterang. Sare mungkin kok kira rada kliru gawe takbir diterang wal aula khatfu. Takbir iku mestine dhamirku dibuang mari bulet ngene. Komentar, akhirnya gue ngerti. Oh, jebule dhamir iki bingung no panjenengan piye ra ono lagi rada. Kemenang. Lah jane anak iku yo ya nyarai tapi sering komen dan mesti ini domir itu dibuang kadang fa di kalah nah, mesti ini kira fa tapi wawu ya di komen dan sarai ya banyak salim-alim ya uang itu butuh koreksi itu sunat uang gak ada masalah gak ada nah, koreksi itu kok ya dikoreksi menang ya ke sarah bareng ada yang nyarai ini bila yang disarai pertama ini malah yang disalah no. Jadi akhirnya tiga uang yang ditok makan disarai dikomeni terus sarai dikomeni menek jadi komen-komen apa? Yang masyur gini kalau tak cerita nih ini tabar dari bulan suci bisa kita pindah ini kita mengharor karangan imam kalau ini alhamdulillah istiqomah ngaji lari-lari saran itu kita mahal sorogan dari sulon itu giling-gilingan kalau lagi buta kita kita mukharor tiga kali Imam Rasyidi. Jadi ini juga sapi mukharor, sih mesti diteliti. Dia mana nih tahrir itu diteliti. Melainkan nanti gini mukharor mukharor kasur masalah lalu lajinah nopo tahrir mana nih lajinah sih lagi. Soalnya gue mau yus anteng-anteng gue harus cibuat tenang-tenang. Soalnya musawirin mukharor itu tiga kali Imam Rasyidi. Sabu sih kau generasi kacek sito. Ono wong top jadi Imam Nawawi. Dikomentari bagaimana kamu dianggap kadang-kadang dari 100% yang dikomen ada 40% akhirnya salah kayak hukumnya salah dianggap melenceng situ-situ ini disebut kitab Minhajul Thalibin apa? Orang Minhajul Abi tidak mau Minhajul Minhajul Thalibin suatu saat ada wong alim alama syekhul islam ini Zakaria Alamsyah kitab itu untuk kecewa deh, maksudnya kecewa itu sering dikomen, dirubah. Jadi orang Minhajul Thalibin dari Minhajul Thalib. Jumlah jelas mana ya? Minhaj itu bisa diganti manhaj. Thalibin jamak ya bisa diganti Thalib. Mereka Thalib bisa jamak itu Thalib, bisa Thalibin bagi kafir, kafirin. Enggak ada di jamak no kufar. Komen ya. Terus ya karya Alan Sony gaya Wahab itu disarai oleh ulama-ulama. Jadi korban dikomen. Jadi itu yang ulama di sini, yo komen-komenan dong. Mereka apa ya? Sesuatu sing gak mansus. Nah, ana ning Quran hadis iku ora jenenge mansus, ora ngarep ana sing komen. Mereka mansus. Mansus iku ana nase secara eksplisit. Ya mansus iku ana nase secara tapi nek ora ana nase secara eksplisit, iku nek kowe waras, iku mesti ijtihad. Nek kowe waras. Lah pas ijtihad iku mesti rawan saling po. Wong jenenge ijtihad, napa? Jadi sama tak berdiri, misalnya Imam Shafi'i cek urib, Abu Hanifah cek urib, mumpomo cek kodul. Allah akan mendikan, fasyamu salah sati ayamin fil haji, wasas adim, idha rojah. Pokoknya diantara kafar yang wong kaji, itu poso 10 dino. Sing telung dino pas masih musim haji. Sing pitu, idha rojah. Nah, aku ya wismu. Dari Abu Hanifah, orang masih di Mekah, asal ibadahnya kaji sudah selesai, dan dia sudah balik kanan mau perjalanan pulang sudah boleh puasa. Piye ngono iku jenenge wis mungkai. Kaya wong kaji wis ning bandara King Abdul Aziz, wis terbang. Jek ning langit telah takono Mekah. Haji Indonesia wis bopo? Jarwe Mekah iki. Wis mulai anggar balik kanan ya. Kula misale ning omahe Pak Rumanto, kula wis pamit, wis numpak bis ning Jombor, cara Pak Rumanto kusuk ning wis kondur. Anggar balik kanan jenenge wis kondur. Jare bojoku Gusak kemudi, kau cek tengok cuci. Padahal aku seneng buat magelan. Bukan romo, lah orang bujuk yo. Cek lumo, tapi dari soi bulpen ni gini agak sebalik kanan. Dari Imam Shafi'i orang idar cek tu nak wis mulai, nak wis neng omah lagi oleh. Poso jenenge wis mulai yo dok. Jadi aku ni mah orang, jadi soi bulpen yang ditamu ni agak sebalik kanan jenenge. Lengun aku orang arah bar. Faham ya? Faham ya? Kaya saiki kowe darani ruhe niku wis maju ta mundur ya maju sangka Joko di bojo. Ora bisa. Tapi jare wong sing gedhe. Mandoro di wong sitok wae dosa ben mandoro di wong loro. Nek cara wong sing seneng. Ora bisa sitok wae prestasi ora anggere wong payu ora. Apa meneh kuwi malah. Nah, sarahe kira-kira ngene kok adu komen ya ora ono bareng cara pandang. Paham? Paham, betul?